أخبرني معاوية ابن صالح قال حدثني الربيعة ابن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان وشره أحسن الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته وقال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وقال حدثني وهب ابن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وقال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حماد بن عبد الرحمن ابن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ويؤتي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Bab yang ke-34 Babun an-nahyu 'anil mas'alah Bab larangan dari meminta-minta Hadis nomor 2386 dengan sanadnya kepada Muawiyah Muawiyah mengatakan Iyakum wa ahaditha yakni jauhilah oleh kalian menyampaikan hadis-hadis illa hadithan kecuali hadis kana fi ahdi Umar yaitu hadis yang ada pada zaman Umar فَإِنَّ الْعُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Sesungguhnya Umar dia menakutkan manusia pada Allah yakni memberikan rasa takut kepada Allah di manusia dalam menyampaikan hadis Imam Nawawi dia mengatakan wa muradu Muawiyah, maksud dari Muawiyah, annahyu 'anil iktsari min al ahadits bighairi tatsabbutin. Maksudnya, maksud dari Muawiyah adalah larangan menyampaikan hadis yang banyak tanpa mengkuras cek lebih baik. Lima sya'a fi zamanihi min at-tahadduthi an ahli al-kitab. Disebabkan tersebarnya pada zaman dia atau banyaknya pada zaman beliau, zaman Muawiyah, orang meriwayatkan dari ahli kitab. Jadi riwayat hikayat-hikayat Israiliyat, riwayat-riwayat dari orang-orang bani, dari ahli kitab banyak. Yang dimakan dengan riwayat Israiliyat. Wama wujida fi kutubihim hina futihat buldanuhum. Apa yang didapatkan di dalam kitab-kitab mereka ketika negeri-negeri ahli kitab itu ditaklukkan. Wa amarahum birruju'i fil ahadith ila ma kana fi zamani Umara li dhabtihi al amra. Dan beliau memerintahkan masyarakat atau orang pada saat itu untuk kembali kepada hadis-hadis yang ada pada zaman Umar. Tidak usah hadis-hadis yang riwayat-riwayat baru ini, enggak. Tapi cukup dengan riwayat yang ada pada zaman Umar saja. Kenapa? Lidhabtihil amra. Karena Umar betul-betul dia mampu mengontrol periwayatan hadis pada zamannya. Wa syiddatihi fih, dan tegasnya Umar pada zaman itu. Ya. Wa khaufun nasi min sautat min sutuwatihi. Manusia takut dari ketegasan Umar. Jadi pada zaman Umar pun Abu Hurairah dilarang oleh Umar untuk menyampaikan hadis. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengontrol. Jangan semua orang menyampaikan hadis. Karena banyak hadis-hadis yang melarang kita untuk menyampaikan hadis yang tidak kita cross check dulu. Wa man'uhu an-nasa min al-musara'ah ila al-ahadits. Umar melarang manusia yang bergegas dalam menyampaikan hadis. Wa talabuhu syahadata 'ala dzalik. Umar meminta kesaksian. Kalau ada orang menyampaikan sebuah hadis dari Nabi, dia minta saksi mana. Hatta istaqarrat al-ahadithu wa ishtaharat as-sunan. Sampai hadis-hadis itu telah stabil dan sunnah-sunnah pun tersohor. Itu pada zaman Umar. Kalau kita lihat sejarah periwayatan hadis, ya, ada masanya, terutama masa Umar, itu sangat selektif. Nah, pada zaman Muawiyah, ketika negeri sudah banyak ditaklukkan, negeri-negeri orang-orang Kristen, Nasara, Alkitab, mereka mendapatkan kitab-kitab mereka. Lalu mulai meriwayatkan. Ya? Maka Muawiyah melihat ini akan berbahaya, maka dia larang. Iyyakum wal haditsa wa iyyakum wal wa ahadits. Iyyakum wa ahadits. Jauhilah kalian pembanyak riwayat. Jangan banyak-banyak riwayat. Illa haditsan kana fi ahdi Umar, kecuali hadis yang ada pada zaman Umar dahulu. Muawiyah dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya atau dengan dirinya, yufaqqihu fid-din, Allah berikan kepadanya pemahaman agama. Imam Nawawi mengatakan, fihi fadilatul ilmi wa tafaqquhi fid-din. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu dan keutamaan tafaqquh, memahami agama. Jadi kita belajar ini, mau mempelajari agama, memahami agama kita, itu memiliki keutamaan. Wal hathu alaih, dan dorongan untuk itu, dorongan untuk meneraih ilmu, dorongan untuk tafaqquh, memahami agama. وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. Apa sebabnya itu utama? Utama keutamaan ilmu, keutamaan memahami agama. Karena ilmu dan tafaqquh fid din, memahami, berusaha memahami agama, dia adalah qaid. Dia adalah yang menggiring kepada takwa kepada Allah. Kalau kita lihat orang ada yang baca banyak, membaca sejarah, baca buku, baca, ya, taruhlah misalkan ada wirid yasinan, hanya sebatas membaca, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi dia tidak tafaqquh, tidak mendalami dan memahami. Sehingga apa yang terjadi? Dia baca-baca juga, tapi tidak ada melahirkan takwa, takut kepada Allah. Nah, beda dengan tafaqquh. Itu berarti mendalami dan berupaya untuk memahami. Nah, kalau sudah ada pada diri kita, ada semangat untuk mempelajari agama, memahami agama, berarti ini sinyal Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Kenapa? Memahami agama ini akan menuntun kita untuk takwa kepada Allah. Banyak hal yang kita tidak tahu karena kita tidak belajar, ya, sehingga takwa kita kurang disebabkan itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa berilmu, dituntut dengan ilmu itu adalah tafaqquh, pemahaman dan mengamalkan. Karena inti dari takwa itu adalah amal, ya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu adalah amal, praktek. Nah, kalau seandainya sudah muncul keinginan kita hadir dalam majlis ilmu, sudah mulai ada semangat, pelihara itu. Itu nikmat Allah. Allah sudah menginginkan kebaikan kepada kita, jangan kita tinggalkan. Harus dipelihara. Tapi ada semangat, semangat hijrah, tapi enggak datang-datang kajian. Wah, ini subhanallah, nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada dia, taunya dia tidak pelihara. Akhirnya ya semangat aja, tapi tidak membawanya kepada takwa. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana khazin, sesungguhnya aku ini adalah yang menyimpan. Khazin yaitu menyimpan, bisa juga diganti bendahara. Orang diamanati untuk menyimpan. Faman a'taituhu an tibi nafsin, siapa yang aku berikan kepadanya dengan hati yang senang, fayubaraku lahu fihi, lalu diberkati baginya di dalam pemberian itu. Wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarahin, siapa yang aku beri dia an mas'alatin, karena dia meminta, wa syarahin, syarahin itu artinya adalah ishtadda hirsuhu alaihi wa mailuhu ilaihi, ada unsur tomaknya, keinginannya yang tinggi untuk itu, harapnya yang tinggi untuk dapatkan, ya, ketomaannya. Siapa yang aku beri dia disebabkan karena dia meminta atau tomak untuk mendapatkannya, kana kalladhi ya'kul wa la yashba', dia adalah bagaikan orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Kasih makan terus, makan terus. Ya, minta di sini sudah dapat. Minta lagi sini, minta lagi, karena dia rakus, kepengen. Beda dengan orang yang jiwanya senang. Dia minta, ya. Sudah, antibu nafsi itu adalah qanaah. Dia beri, diberi, dan memang dia minta. Tapi diberi dengan apa namanya, secukupnya dia terima, alhamdulillah sudah cukup dia, ya. Maka orang yang meminta atau yang orang yang diberi dan merasa cukup yang diberikan itu, maka Allah akan berkati. Tapi kalau orang meminta dengan unsur dasar dia itu adalah rakus, ingin dapat yang banyak, itu tidak diberikan keberkahan, ya, malahan dia bagaikan orang yang makan yang tidak pernah kenyang, sudah makan iku, makan iku lagi, makan iku lagi, terus. Hadis yang kedua 2387 masih dengan sanadnya kepada Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alah, ilhaf ilhah, ilhaf itu jangan nyinyir, la tulhifu, jangan kalian nyinyir sering, fil mas'alah, meminta-minta. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a. Demi Allah, Tidaklah seseorang di antara kalian memintaku akan sesuatu, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'ah. Minta-mintanya itu mengeluarkan sesuatu dariku untuknya. Ini karena dia minta-minta tadi, Nabi memberikan kepadanya ya sesuatu. Sesuatu itu diberikan karena dia meminta-minta. Wa ana lahu karih. Dan aku tidak senang. Fayubarak lahu fima a'taituhu. Lalu Allah berkati baginya pada apa yang aku berikan kepadanya. Hadis 2389 masih dari Muawiyah. Wa huwa khatibun, dia sedang menyampaikan khutbah. Yaqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wa yu'ti Allahu 'azza wa jall. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya pemahaman agama. Dan aku ini hanyalah orang yang membagi. Wa yu'ti Allahu 'azza wa jall. Allah lah yang memberi. Makna dari ini adalah annal mu'ti haqiqatan huwa Allah. Yang memberi itu hakikatnya adalah Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kita bekerja, kita dapat gaji. Dengan gaji itu kita mendapatkan membiayai kehidupan kita. Kita berusaha, dengan usaha kita itu Allah berikan kepada kita kelapangan ya kehidupan. Orang-orang yang membagi, dia hanya membagi, menyimpan dan membagi. Yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walastu ana mu'tiyan, bukan aku yang memberi. Wa inna ma ana khazin ala ma indi. Hanya saja aku ini adalah yang menyimpan apa yang aku miliki. Apa yang ada pada sisiku. Apa yang diamanatkan. Thumma aqsimu ma'ama umirtu bi qismatihi ala hasabi ma umirtu bih. Lalu aku membagi apa yang aku diperintahkan untuk membaginya sesuai yang diperintahkan. Fal umuru kulluha bi masyiatillahi wa taqdirihi. Perkara seluruhnya ini sesuai dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Wal insan musarrafun marbub. Manusia itu dikendalikan. Ya, dikendalikan. Yang mengendalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak-anak kita atau suami memberi uang kepada istri, jangan bilang iko pitiam bogo. Ambo magih kalian makan. Enggak. Yang magih makan mereka adalah Allah. Ya, hati-hati perkataan suami ini kalau marah-marah dengan ya, dengan anak dan istrinya. Yang bermakan itu adalah Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. kita ini hanya khazin, yaitu yang menyimpan apa yang Allah titipkan kepada kita, membagikan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, dalam bab ini larangan dari meminta-minta, Imam Nawawi mengatakan maksudul bab wa ahadithihi, maksud dari bab dan hadis-hadisnya, annahyu anil anis su'al, larangan dari meminta-minta. Wattafaqal ulama'u alaihi idza lam takun darurah. Sepakat ulama atas larangan itu apabila tidak ada unsur darurat. Ya, masalah di sini meminta-minta ini ada untuk pribadi, untuk urusan pribadi. Ya, bukan untuk urusan yang lain atau kegiatan sosial, tapi adalah untuk dirinya sendiri. Sepakat ulama kalau seandainya tidak sepakat ulama larangan dari meminta-minta jika tidak ada ke unsur daruratnya. Wakhtalafa ashabuna fi mas'alatil qadri 'alal kasbi 'ala wajhaini. Ulama Syafi'i berbeda pendapat di dalam orang yang mampu untuk mencari. Kalau dia meminta, apa hukumnya? Ya, lihat dia sehat, bugar, pemuda, ya, lalu dia meminta. Terjadi perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. As-sahuhuma, pendapat yang terkuat, yang paling sah, annaha haramun li zahiril ahadis, bahwasanya dia adalah haram berdasarkan zahir hadis-hadis yang melarang kita meminta-minta. Ya, tadi untuk siapa? Untuk orang yang mampu mencari atau mampu bekerja. Kalau minta pekerjaan boleh atau tidak? Boleh. Tapi minta uang maksudnya. Ya, pernah dihitung oleh orang, orang minta-minta di lampu merah itu, dia bisa bergaji dalam sebulan itu 24 juta. Dihitung ya setiap kali lampu merahnya hidup misalkan. Kalau dia dapat 2.000 aja, sekian deretan mobil tapi dapat 2.000. Yang ini berapa detik tuh? 15 detik kali ya. Terus pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Ya. Itu mengalahkan gaji PNS. Baik. Ini adalah haram. Wasani, pendapat yang kedua, halalun ma'al karahah, pendapatannya adalah halal tapi makruh. Jadi maksudnya ma'al karahah itu lebih baik ditinggalkan. Bithalathi syurut, ada tiga syarat. Apabila tiga syarat terpenuhi, ya, boleh halal dia pendapatan tadi. Ya, tapi makruh. Ya, ini maksudnya lebih baik tinggalkan. Kalau yang pertama pendapatnya berarti haram. Hasilnya itu adalah haram. Apa syarat yang tiga itu? Yang pertama, alla yudhilla nafsahu. Jangan dia menghinakan dirinya. Nunduk-nunduknya. ya, nunduk-nunduk. Ya, ruku-ruku atau apa gitu ya. Menghinakan dirinya di hadapan manusia. Yang kedua, wala yulihu fis sual. Jangan dia nyinyir dalam meminta. Eh, diminta sekali enak. Oh, dagihannya berarti enggak apa-apa. Halal menurut sini. Tapi ma'al karaha. Yang ketiga, wala yu'dzil mas'ul. Jangan dia menyakiti orang yang diminta. Ya. Didesak terus atau ya, duduk aja depan rumahnya kan. Itu mengganggu, apalagi menyakiti atau mengganggu dengan yang lain. Fa'in fuqida ahadu hadhi syurut, apabila satu di antara yang tiga ini tidak terpenuhi, hilang, fahuwa haramun bittifaq, wallahu a'lam, maka dia adalah haram berdasarkan sepakat ulama. Dan bagaimana dengan memintanya pakai ngamen dengan musik? Ini menggabungkan dua haram nih, meminta juga musik juga. Baik, ini bagi yang meminta nih. Ya, bagi orang yang meminta-minta. Itu dari sisi jangan sampai kita meminta-minta. Ya, kalaupun terpaksa kita mampu nih. Ya, tapi bagaimana lagi, ada yang kadang bermacam-macam memang ya, teori orang untuk meminta. Ada yang datang ke rumah, dia seperti akrab lah. Dia bilang, saya fulan, saya ini lagi ada usaha tapi kurang percetakan, saya lagi percetakan, ada order undangan tapi uangnya kurang, bisa pinjam uang enggak? Entah dari mana dia tahu dengan kita. Ya, mai kita ini bodoh banget sih. Orang kalau misalkan ada orderan, dia minta misalkan undangan, sudah. Kalau memang dia profesinya adalah mencetak undangan, gampang kan? Dia minta dulu separuh dari apa, atau dia minta semuanya. Kalau dia adalah orang yang jujur, pasti akan dikasih. Toh uangnya juga akan dikasih nantinya. Kemudian dia berhubungan dengan kawan-kawan yang percetakan, ya, dia bisa nanti uangnya saya bayar ya, setelah uang saya dibayar, selesai. Ya, tapi ya bermacam-macam ya, cara untuk apa namanya, untuk meminta uang. Nah, jadi kesimpulan yang nanti insya Allah pembahasan berikutnya adalah siapa yang miskin, kemudian makruhnya untuk meminta-minta manusia. Walhasil dari kesimpulan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ulama sepakat bahwasanya kalau tidak ada unsur darurat, hukumnya haram. Ya. Kalau seandainya dia adalah orang mampu untuk bekerja, namun dia meminta, maka pendapat yang pertama haram berdasarkan zahir hadis. Pendapat yang kedua mengatakan halal hasilnya, tapi makruh hukumnya, ma'akaraha, namun harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama apa? Tidak boleh menghinakan dirinya. Menghinakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang kedua, tidak boleh mulih, nyinyir meminta. Ya, nyinyir meminta. Yang ketiga, ya, janganlah dia menyakiti orang yang diminta, malahan kadang-kadang mengancam. Ya, kadang-kadang minta, datang dia ke beberapa orang dimintanya, ah ini satu real ya, satu real sudah. Baik. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat pertanyaan, iya Pak, silakan. Orang beri tidak ada masalah. Ah, jangan kita bantu dia dalam untuk maksiat. Ya, benar. Ya. Orang tua ke anak, anak ke orang tua itu kewajiban. Nyut, mulia, senyinyi-nyinyinya, tidak ada masalah. Yang pertama, orang tua kepada anaknya. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu punya bapakmu, gitulah. Dia apa ambu nyinyir mana nyu minta piti dari, gitu ya. Ndak, anda dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, selama itu tidak ada la darara wala dirar. Oh, kalau gitu adosnya jatuh mah, ya kan? Ah, minta teri kepada anaknya, sehingga anaknya celaka, anda tidak ada celaka dan mencelakakan. Ya. Seorang sahabat datang kepada Nabi mengeluhkan bapaknya mengambil uang dia terus. Lalu Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Nah, kemudian sebaliknya apa? Anak minta ke bapaknya, iya itu adalah kewajiban bapak. Nah, makanya antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, itu adalah garis lurus nih. Ya. Yang mana masing-masing memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Makanya tidak ada zakat dari bapak kepada anak, dari orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Enggak ada. Enggak boleh kita. Ya, apalagi misalnya minjam. Bapak minjam kepada anak, ya. Ya, ini anak yang tidak mengerti. Maka harus tahu dia. Ya, apapun yang diberikan kepada orang tuanya itu adalah kewajiban dia. Bukan menjadi hutang. Ya, anak perempuan. Ya, termasuk anak perempuan. Nah, cuma kalau misalkan itu harta suaminya, enggak. Ya, kalau harta suaminya enggak, itu bukan milik bapaknya. Ya. Nah, anak perempuan, jika suaminya kaya, ya itu ada tanggung jawab suaminya, ya. Nah, jadi si anak perempuan tidak boleh dia memberikan zakatnya kepada bapaknya atau orang tuanya, tapi dia berikan, ya, apa yang dia miliki. Dan kita sudah mempelajari sebelumnya pemberian seorang istri dari rumahnya, dia mendapatkan pahala dan suaminya juga mendapatkan pahala, dengan catatan adalah satu hal yang lumrah yang diberikannya. Iya Pak. Jika harta itu adalah harta dia, ini punya gaji, ya, yang si anak perempuan ini punya gaji, enggak perlu dia minta izin. Tapi kalau ini dari nafkah yang diberikan oleh suami, jika angka di luar dari lumrah, kalau 10.000, 20.000, ya, segantang bareh misalkan, ya, itu satu hal yang lumrah. Tapi kalau sabuntie, ya, sekaruang, wah itu tidak lumrah, ya, harus minta izin. Kalau seandainya itu dari harta suami, ya, kalau harta istri, harta dia sendiri boleh, terserah dia, ya, berdasarkan hadis di mana Nabi mendorong wanita untuk bersedekah, lalu masing-masing mereka ada yang antingnya, ada yang gelangnya, ya, diberikan. Nah, ada yang lain? Baik, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.